Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya lanjutkan pada materi yang kemarin terakhir, saya ingin mundur sejenak penjelasan tentang perkataan penulis wahwal imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal mauti wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Kalimat petikan yang paling terakhir yang mungkin butuh sedikit penjelasan, walaupun nanti ada pada bab tersendiri tentang bab takdir, maka saya jelaskan sedikit tentang perkataan wal iman dan beriman bil qadari khairihi wa syarrihi. Al qadar itu definisinya sebagaimana sampaikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sebatas yang saya ingat definisi dari beliau, kata beliau, iya dari beliau, qala Syekhul Islam tentang apakah itu qadar, ilmullah wa kitabatuhu wal almutabaqah limasyiatihi wa khalqihi. Ilmu dan penulisan Allah terhadap segala sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya dan sesuai dengan penciptaan olehnya. Ilmu dan penulisan Allah terhadap segala sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya dan sesuai dengan penciptaan olehnya. Artinya, beliau memberikan definisi qadar ini meliputi empat hal. Yang pertama, ilmu Allah. Kedua, Alkitabah, penulisan. Ketiga, al-masyiah, kehendak. Dan yang keempat, al-khalq, penciptaan. Itulah al-qadar. Nah, dikatakan dalam matan di sini, khairihi wa syarrihi. Baik yang ditakdirkan itu perkara yang baik, secara menerjemahkan khairihi wa syarrihi, agar tidak disalahfahami, adalah sebagai berikut. Khairihi, baik yang ditakdirkan itu perkara yang baik, wa syarrihi maupun perkara yang buruk. Jadi dengan demikian, kalau diartikan seperti itu, berarti baik dan buruknya qadar ini ditinjau dari sisi al-maqdur, sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, bukan dari sisi perbuatan Allah mentakdirkan sesuatu. Karena semua yang ada pada diri Allah, nama, sifat, dan perbuatannya, pasti baiknya dan pasti maha baiknya, maha sempurnanya. Sehingga kalau dikatakan khairihi wa syarihi, kembalinya bukan kepada perbuatan Allah mentakdirkan yang ada yang baik, ada yang buruk, tidak ada. Karena seluruh perbuatan Allah itu pasti maha baiknya, tidak ada yang buruk. Adapun maksud di sini khairihi wa syarihi, ada yang baik dan ada yang buruk, yaitu perkara yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Perkara yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu, kalau dikatakan apakah takdir Allah baik, jawabannya adalah, kalau yang dimaksud qadar di sini adalah perbuatan Allah, pasti baiknya, pasti maha baiknya. Dan demikian pula jika yang dimaksud adalah sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah, ada pula yang baik, walaupun ada yang buruk. Kalau ditanya apa yang dimaksud dengan syarul qadar, yang dimaksud dengan syarul qadar adalah syarul maqdur, yaitu buruknya sesuatu yang takdirkan oleh Allah dan bukan buruknya perbuatan Allah mentakdirkan. Karena sesuatu yang takdirkan oleh Allah ada kekafiran, kemaksiatan, syaitan, diciptakannya syaitan, itu semua kan buruk. Tapi ditinjau dari sisi al-maqdur, sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah. Dan ingat, tidak setiap yang ditakdirkan itu pasti dicintai oleh Allah. Allah menghendaki sebagian perkara yang ditakdirkan itu buruk, tapi Allah tidak mencintainya. Allah menghendaki ditakdirkan diciptakannya syaitan, tapi Allah tidak mencintai syaitan. Dan seterusnya. Ada hikmah di balik itu semuanya. Jadi kalau ditanya kembalinya kemana khairihi ini, kepada al-qadar. Lalu maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau itu baik maka mencakup dua, yaitu perbuatan Allah dan sesuatu yang baik dari perkara yang takdirkan oleh Allah. Kalau itu buruk hanya mencakup satu, yaitu sesuatu yang buruk dari perkara yang takdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi sekedar apa? Sekedar intermezzo. Kita lanjutkan pada keterangan yang sampai pada ta'til, ketika Syekh mengatakan min ghairi tahrifin wala ta'tilin, bahwasanya tauhidul asma wa sifat yang benar itu jika bersih dari empat penyakit. Nah, kita baru sampai penyakit tahrif dan ta'til, yaitu tepatnya sedang mempelajari tentang ta'til. Ta'til sebagaimana sudah didefinisikan pada pertemuan yang telah lalu, yaitu mengingkari sesuatu yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya berupa nama maupun sifat. Sama saja totalitas atau yang dinamakan kulli atau parsial atau yang dinamakan dengan juz'i. Dan sama saja apakah dengan tahrif ataukah dengan murni penolakan tanpa tahrif, semuanya masuk dalam ta'til. Dari definisi ini maka dapat kita tinjau pembagian ta'til setidaknya dari dua tinjauan. Tinjauan yang pertama yaitu ditinjau dari sisi jumlah sifat Allah yang dita'til oleh mu'attilah, oleh ahlu ta'til. Kalau ditinjau dari sisi itu, maka ada ta'til yang kulli, yang ini ini perbuatannya nufatus sifat. Jadi ingat, untuk sekedar mengingatkan bahwasanya masalah pembagian istilah seperti ini itu masalah satu, tidak jarang kalau diberlakukan kaidah al-hukmu alal ghalib, hukum berdasarkan mayoritas, hukum berdasarkan mayoritas. Sehingga kalau dikatakan kelompok ini dikatakan muthbitu sifat misalnya, atau as-sifatiyah, penetap sifat atau yang dikenal dengan as-sifatiyah, bukan berarti apa, dia totalitas enggak sedikit pun menolak, tapi itu sekedar pengelompokan, lebih kepada, saya ulangi kalimatnya, lebih kepada pengelompokan, pembagian istilah agar lebih mudah difahami. Satu itu dalam memahami pembagian sifat oleh para ulama atau pembagian pelanggaran dalam masalah tauhidul asma wa sifat atau pembagian kelompok oleh para ulama. Ijtihad mereka. Kemudian yang kedua yang perlu difahami ketika harus mencari perbedaan dan persamaan. Ketika harus mencari perbedaan dan persamaan, maka tidak jarang kalau ada kritikan, katanya perbedaannya ini, tapi kok tetap ada kesamaannya dari sisi ini. Hal itu dalam rangka untuk memudahkan pemahaman masyarakat terhadap apa kaidah-kaidah ilmiah yang telah dicetuskan oleh para ulama, diambil dari dalil-dalilnya. Jadi kalau harus dicari perbedaan, jadi seolah-olah ulama mengatakan demikian, tetap ada perbedaannya walaupun ada sisi samanya. Penekanannya perbedaannya dari sisi ini, adapun persamaannya dari sisi ini. Jadi tidak beda 100% dan tidak sama 100%, tapi kita harus mencari perbedaan. Untuk mendekatkan pemahaman, seperti sama-sama laki-lakinya, sama-sama mahasiswanya, dan sama-sama satu jurusannya. Bahkan wajahnya juga mirip karena kembar. Tetapi kita dipaksa untuk mencari perbedaan. Secara umum kita katakan dia sama, kembar. Tapi kalau harus Anda memaksa saya mencari perbedaan, maka penekanannya perbedaannya pada gaya bicaranya atau cara jalannya dan seterusnya. Baik, itu dua hal yang penting untuk saya ingatkan ketika masuk dalam pembagian-pembagian yang telah dicetuskan oleh para ulama dalam rangka untuk memudahkan pemahaman. Kembali lagi, ta'til ini ditinjau dari sisi jumlah sifat Allah yang dita'til, maka ada ta'til kulli. Inilah yang dilakukan oleh nufatus sifat, yaitu mengingkari seluruh sifat-sifat Allah yang ditetapkan, yaitu yang dinamakan dengan as-sifat as-subutiyah. Kemudian yang kedua, ta'til juz'i. Ini kemarin juga sudah, yaitu yang kelompok yang menetapkan sebagian sifat-sifat Allah dan mengingkari sebagian yang lainnya. Tetapi tetap saja oleh ulama dinamakan kelompok as-sifatiyah. Artinya muthbitus sifat, penetap sifat. Walaupun kenyataannya mereka mengingkari sebagian sifat Allah, tetapi kalau harus dipaksakan ada penamaan untuk kelompok mereka untuk memudahkan pemahaman yang bisa terbedakan dari kelompok lain yang kontras sekali dengannya, maka tepatlah kalau dikatakan ini kelompok as-sifatiyah yang tadi nufatus sifat. Yang tadi kelompok penolak sifat. Yang ini as-sifatiyah penetap sifat, walaupun ada sisi penolakan sifatnya. Jadi mengapa mereka dikatakan as-sifatiyah? Karena adanya kelompok nufatus sifat yang walaupun kelompok sifatiyah ini menolak sebagian sifat, tapi jumlah sifat yang ditolaknya, jumlah sifat Allah yang ditolaknya tidak sebanyak dari nufatus sifat. Jumlah sifat Allah yang ditolak oleh nufatus sifat, maksud saya seperti itu. Siapa contohnya ta'til juz ini? Contohnya adalah kulabiyah yang diikuti oleh Asy'ariyah Maturidiyah. Ini menetapkan 7 sifat Allah: al-hayah, al-ilm, al-qudrah, al-iradah, as-sama', al-basar. Kemudian al-kalam. Walaupun untuk al-kalam ini ketika diteliti lebih lanjut, di antara mereka bukan memaksudkan sifat al-kalam, yaitu Allah berfirman sebagaimana Ahlus Sunnah Jamaah menetapkan. Silakan dicatat tujuh sifat ini karena inilah yang diyakini oleh Asy'ariyah yang banyak sebagian beredar di masyarakat kita. Mereka itu menetapkan tujuh sifat: al-hayah, hidup; al-ilm, ilmu; al-qudrah, kemahakuasaan, yaitu kuasa; al-iradah, kehendak; as-sama, mendengar; al-basar, melihat; al-kalam, berfirman. Walaupun untuk jadi catatan, sifat berfirman menurut sebagian mereka, setidaknya saya katakan begitu, saya tidak mengetahui apakah seluruhnya dari mereka, tapi sebagian dari kulabiyah Asy'ariyah Maturidiyah di antara mereka maksudnya, ini memaksudkan al-kalam bukan al-kalam sebagian mana dimaksudkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ini penting kita memahami bahwasanya mereka itu menetapkan tujuh sifat ini. Mengapa demikian? Karena sebagaimana definisinya tadi, mereka ini kelompok yang menetapkan sebagian sifat Allah namun juga menolak sebagian sifat yang lain. Apa arti kepentingan mengetahui tujuh sifat yang mereka tetapkan ini? Karena ketika mereka menolak sebagian sifat Allah yang lain, mereka selalu paksakan pentahrifannya, penyelewengan maknanya kepada salah satu dari tujuh sifat tadi. Jadi ketujuh sifat ini jadi andalan mereka untuk mentahrif sifat-sifat lain yang di luar tujuh sifat ini. Dipaksakan cara menafsirkannya dengan salah satu dari ketujuh sifat ini. Secara umum seperti itu. Sehingga kalau antum perhatikan terjemahan ayat Al-Quran yang masih ada sisi tahrifannya dari kalangan As-Sifatiyah, Ulabiyah, Syairah ataupun Maturidiyah, maka tidak jarang didapatkan ujung-ujungnya kembali kepada makna al-hayah, al-ilmu, al-qudrah, al-iradah, as-sama, al-basar, al-kalam. Karena aslinya memang itu yang mereka tetapkan. Yang lain zahirnya sepintas lalu seperti ditetapkan selain tujuh sifat ini secara umum demikian. Tetapi kalau diteliti lebih jauh, dia hakikatnya menolak makna yang benar. Karena menafsirkan dengan mengambil dari salah satu makna dari ketujuh sifat yang ditetapkannya ini. Kemudian kita beralih kepada peninjauan pembagian ta'til kalau ditinjau dari sisi cara menta'tilnya. Cara menta'tilnya. Sesungguhnya kalau kita kembali kepada definisi tadi, definisi ta'til yaitu sawa unkana kulliyan aw juz'iyya wa sawa unkana dhalika bitahrif au bijuhud, semua ini namanya ta'til. Sama saja kulli atau juz'i, ini pembagian pertama tadi ditinjau dari sisi jumlah sifat Allah yang dita'til oleh mereka. Wasawa'un kana, sama saja apakah dengan tahrif atau juhud murni, yaitu menolak murni, ta'til murni, mengingkari murni. Inilah kelompok pembagian yang kedua kalau ditinjau dari sisi tata cara menolak sifat Allah. Mereka punya dua gaya, dua jurus. Yang pertama metodenya adalah ta'til dengan tahrif. Yang kedua metodenya adalah ta'til tanpa tahrif. Ta'til dengan tahrif maksudnya adalah menolak dengan merubah. Menolak dengan merubah maknanya yang benar. Ini dilakukan oleh pelaku ta'til kulli yaitu nufatus sifat hakikatnya, juga dilakukan pula oleh ta'til juz'i, yaitu as-sifatiyah. Contoh tahrif mereka misalnya, kalau ada ayat tentang rahmatullah, rahmat Allah, sifat ar-rahmah, maka lihat tafsiran mereka. Mereka tidak mau mengatakan kasih sayang. Dengan berbagai alasan mereka akan ungkapkan, bisa jadi kalau kasih sayang nanti kan masa apa Tuhan cengeng atau Tuhan kayak manusia saja, kasih sayang itu kan ada pada manusia dan seterusnya, bisa jadi seperti itu. Mengapa demikian nanti sebentar lagi akan saya sampaikan mengapa mereka beralasan-alasan seperti itu. Maka ketika mereka menerjemahkan ayat yang terkait dengan rahmah, ar-rahmah, sifat Allah, ar-rahmah, kasih sayang, mereka akan menerjemahkan misalnya iradatul ihsan. Allah berkasih sayang maksudnya Allah menghendaki kebaikan kepada orang yang disayangi. Dia menghindari dari sifat yang memang tidak ditetapkan oleh dia dalam 7 sifat, kalau itu sifatiyah. Kan enggak ada sifat ar-rahmah dalam 7 sifat tadi. Al-hayah, hidup, al-ilm, dan seterusnya. Dan itu ada dalam tembangan-tembangan di surau-surau, di musola-musola tempoe dulue. Enggak tahu sekarang apa masih ada di pelosok-pelosok desa. Wujud kidam bakok mukhalafatun lil hawadith yamu binafsihi. Terus kan nanti kan ada al-hayah, al-ilm, as-sama', al-basar, dan seterusnya. Yang kemudian dikenal dengan sifat 20, sebetulnya sekedar jurus kembangan saja, mengembangkan dari jurus pokoknya, jurus dasarnya, yaitu apa? 7 sifat ini. Kemudian dikembangkan sedikit-sedikit. Tapi sesungguhnya setidaknya dikatakan mayoritasnya kembali kepada 7 ini. Contoh misalnya lagi, ketika kita mengetahui ada dalil tentang murka Allah, al-ghadab, maka mereka menghindari kata marah. Ora ilo, Tuhan kok dikatakan marah, misalnya, aib, atau yang semisal itu. Mengapa demikian? Nanti insya Allah saya jelaskan. Tetapi mereka akan menerjemahkan dengan iradatul intiqam, kehendak untuk membalas. Mengapa? Ya, karena salah satu dari 7 sifat yang mereka tetapkan adalah al-iradah. Mereka paksakan dengan depannya iradah. Entah iradatul ihsan, kalau itu ar-rahmah, entah iradatul intiqam, kalau itu al-ghadab. Kalau ridha, iradatul in'am, kehendak memberikan nikmat. Sebagaimana al-mahabbah juga begitu. Ayat tentang Allah mencintai sesuatu, itu maksudnya adalah iradatul in'am, Allah berkehendak untuk memberikan nikmat kepada yang dicintai tersebut, dan seterusnya. Jadi kalau saya bayangkan ya, kalau seseorang, kalau mahasiswa zaman sekarang ikut aliran taktil jenis tahrif ini, gak tahu nama partainya apa, akan bingung karena sedikit-sedikit mikir. Gampangannya itu kalau orang berkata berdiri, oh bukan berdiri maksudnya duduk. Kalau orang duduk, oh maksudnya tidur. Kalau orang tidur, oh maksudnya dia berpikir untuk selalu mencari tafsiran-tafsiran yang keluar dari zahir an-nusus. Makna yang segera tertangkap oleh pikiran ketika nas itu dibacakan. Oleh karena itu, kaidah ini kan kaidah yang pertama kali Syekh Muhammad Shalih Utsaimin sebut. Ketika memberikan pendasaran tentang apa? Tentang penjelasan lumatul i'tiqad. Lumatul i'tiqad. Bahwasanya mensikapi nas itu adalah mengambil zahir dari nas. Kalau zahirnya menunjukkan Allah memiliki tangan, ya harus kita tetapkan memiliki tangan. Cuman tangannya sesuai dengan keagungan Allah. Jangan ditafsirkan Oh, maksudnya adalah kekuasaan, bukan tangan yang sungguhnya. Apa sulitnya mengatakan ya Allah memiliki tangan, dan tangan Allah adalah sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan sifat ketuhanan. Sebagaimana saya menetapkan saya memiliki tangan sesuai dengan kemanusiaan saya, sesuai juga saya menetapkan kera punya tangan sesuai dengan kebinatangan dia. Apa sulitnya seperti itu? Kemudian taktil dengan tanpa tahrif. Taktil tanpa tahrif. Dan saya sarankan Anda untuk membaca disertasi dari Ustaz Firanda Fitullah Ta'ala, yaitu risalah magister beliau, karena khusus membahas tentang masalah kelompok taktil ini. Beliau lebih fokus kepada kelompok taktil dan macam-macamnya, setebal 700-an halaman. Setebal 700-an halaman khusus masalah ini. Membahas masalah ini dengan rinciannya dan subat-subatnya. Cuman saya sarankan ketika sudah selesai wasitiyah, qaidul mutlaq, tadmuriyah, baru bisa ini. Karena di sana banyak dari subat-subat yang kuat, yang kalau dibaca bukanlah nanti tambah yakin akan kebenaran, bisa jadi nanti akan pusing. Karena sudah pernah didaurahkan di mahat kami oleh beliau sendiri, dan banyak yang pusing. Terus dipersilahkan untuk besok sudah jangan hadir lagi yang merasa pusing. Karena memang perlu tahapan memahaminya. Kita akui sebagian ahlul bid'ah itu memang memiliki kecerdasan yang tinggi. Itu nampak dari cara pembantahan ulama yang juga rumit. Rumit. Menunjukkan memang mereka itu cerdas. Cuman u'tu zaka'an walam yu'tau zaka'an. Mereka mendapatkan pemberian dari Allah berupa cerdas, tapi tidak mendapatkan anugerah ketakwaan, kesucian jiwa. Ta'til tanpa tahrif. Ta'til tanpa tahrif. Ta'til tanpa tahrif artinya menolak saja tanpa merubah makna yang hak. Contohnya adalah seperti kelompok yang dinamakan dengan mufawwidhah, ahlu tahfidz. Ahlu tahfidz. Ini penting mengenal ini, karena di sebagian orang yang menyatakan dirinya ikhwan ataupun akhwat, terkadang sempat sampai kepadanya syubhat tentang bahwasanya mazhab mufawwidhah adalah mazhab yang paling selamat. Mengapa demikian? Kok sampai mereka tersubhati bahwasanya mufawwidhah adalah mazhab paling selamat, atau ahlu tafwidh, tafwidh pakai dot, shot bertitik. Ini mazhab paling selamat karena begini. Kelompok ini adalah kelompok yang enggak menolak makna nas yang benar, namun juga tidak menolak makna nas makna tafsiran yang batil dari sebuah nas. Mungkin dia memposisikan diri poros tengah antara ahlussunnah wal jamaah dengan ahlul bid'ah, tengah-tengah saja, selamat dari celaan, barangkali seperti itu. Wallahu ta'ala alam shawab. Lalu apa sikap dia kalau ada nas-nas tentang ayat-ayat nas-nas tentang sifat-sifat Allah? Sikapnya adalah wallahu alam, saya tidak tahu. Nah, ini baru selamat ini dari celaan. Seolah-olah seperti itu. Makanya mungkin laris pada sebagian ikhwan dan akhwat. Ikhwan dalam tanda petik dan akhwat dalam tanda petik. Perhatikan di sini bahwasanya menurut mereka makna yang sesungguhnya dari nas tentang sifat Allah tadi hanya Allah yang mengetahuinya. Sehingga ungkapan-ungkapan wallahu alam, ungkapan saya tidak tahu makna ayat itu dan seterusnya, itu menjadi buah bibir mereka. Karena keyakinan mereka seperti itu, hanya Allah yang mengetahui makna yang sesungguhnya dari dalil tentang sifat-sifat Allah tadi. Karena mengatakan wallahu alam dan mengakui hanya Allah yang mengetahuinya, kalimat itu kalimat yang terkesan manis. Padahal Syekhul Islam mengatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, fatabayyana anna qawla ahli tafwid alladzina yaz'umuna annahum muttabi'una lisunnah wal salaf min syarri aqwali ahli bid'ah wal ilhad. Kata Syekhul Islam, nampak jelas sekali bahwasanya pendapat dari ahlu tafwid yang mereka menyangka bahwa diri mereka mengikuti as-sunnah dan mengikuti as-salafus soleh. Ingat, ini yang sempat subhat saya dapatkan sekian yang sempat saya baca adanya subhat seperti ini sekian tahun yang lalu, bahwasanya mazhab salaf itu adalah tafwid dalam masalah penetapan sifat-sifat Allah. Ini salah fatal ini. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka yang mengaku seperti itu, mengikuti sunnah, mengikuti as-salafus saleh, mengikuti as-sunnah, hakikatnya adalah min syarri aqwal ahli bid'ah wal ilhad. Termasuk paling buruk dari pendapat ahli bid'ah wal ilhad dan kelompok yang menyimpang yang ada. Termasuk deretan terburuk. Bukan paling selamat, paling buruk termasuknya ini. Mengapa? Karena selain kandungannya buruk, juga konsekuensinya parah sekali. Kalau ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah yang banyak mendominasi Al-Quran, tidaklah kita membaca satu ayat pun hampir-hampir, tidaklah kita membaca satu ayat pun dari ayat Al-Quran, kecuali mayoritasnya ditutup dengan akhiran penyebutan nama ataupun sifat Allah. Ini artinya pengenalan tentang Allah mendominasi dalam Al-Quran. Yang status Al-Quran atau fungsi Al-Quran sebagai hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana petunjuk mayoritas ayatnya gak bisa difahami? Ini bagaimana? Konsekuensinya parah sekali. Satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak pandai memahamkan kepada umat, karena penyambung lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Bahkan naik sedikit, naik yaitu apa? Naik lebih dari tingkatan sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak pandai memahamkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Karena kalau memang as-salafus saleh yaitu ketuanya adalah para sahabat, diyakini mazhabnya at-tafwid, berarti tidak faham ayat-ayat itu. Berarti gurunya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pandai memahamkan. Na'udzubillah. Ini ucapan kekufuran yang seperti ini. Bahkan lebih dari itu, puncaknya adalah konsekuensi ucapan ini adalah Allah tidak bisa memahamkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika memang yang benar dalam Islam adalah at-tafwid, berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak faham ayat-ayat itu. Inna a'udzubillah. Oleh karena itu Imam Ahmad mengatakan tentang mufawwidah ini, innahum syarrun minal jahmiyah. Bahwasanya mufawwidah itu lebih parah daripada jahmiyah. Lebih parah daripada jahmiyah. Jahmiyah ini yaitu aliran taktil kulli itu yang dipelopor dicetuskan oleh Jahm Ibn Sufwan, pendiri Jahmiyah. Dia mengambil subhat dari Ja'ad ibn dirham. Ja'ad ibn dirham. Yang Ja'ad ibn dirham ini pada masa pemerintahan Khalid, ini beliau berkhutbah pada hari Eid, Idul Adha, ya seperti esok ini insyaallah, Kamis. Itu ketika itu Khalid berkhutbah dan kemudian mengatakan kepada manusia, ayyuhan nas dhahu taqabbalallahu dhahayakum. Wahai manusia, sembelihlah hewan kurban. Berkurbanlah. Semoga Allah menerima ibadah kurban kalian. Fa inni mudhahin, aku sendiri juga menyembelih. Tapi bil Ja'ad, menyembelih Ja'ad ibn dirham ini. Masya Allah. Karena memang apa namanya, ngeri pelanggarannya dalam masalah sifat Allah. Yang inilah yang diadopsi oleh Jahm ibn Sufyan sehingga menjadi kelompok Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah. Dan ini subat-subatnya, Jahmiyah ini yang banyak dibantah dalam kitab Al-Ustadz Firanda Hafizullah Ta'ala. Baik. Jadi tauhid al-asma wa sifat sudah menjadi disiplin ilmu tersendiri. Bahkan ada profesornya. Dalam hal ini contohnya seperti Syekh Khalifah Tamimi Hafizullah Ta'ala. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jika sudah kita fahami itu ta'til, maka sekarang hubungan antara ahlu ta'til dengan ahlu tahrif. Sebelum itu saya sampaikan bahwasanya pelaku ta'til disebut ahlu ta'til atau mu'attil. Kemudian seluruh ahlul kalam dari mu'attilah, sumber syubhat mereka adalah Jahmiyah. Dari Jahmiyah. Dan mu'attilah itu terbagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok besar yang pertama al-falasifah. Kelompok filosof. Dan kelompok filosof ini terbagi menjadi dua lagi. Sengaja saya sampaikan ini agar jangan sampai punya pemahaman ulama menjelaskan detail tentang ta'til, tentang tahrif, itu enggak ada kenyataannya. Ada kenyataannya, orang-orangnya ada. Cuman barangkali sekarang jika masih ada itu sudah berubah namanya, tapi hakikatnya sama. Dan bisa jadi dalam sebuah kelompok atau jamaah atau golongan tertentu dia ngadopsi macam-macam dalam masalah qadariyah, dalam masalah takdir dia ngadopsi dari aliran sesat qadariyah. Dalam aliran masalah keyakinan masalah nama-nama dan sifat Allah dia mengambil dari Asy'ariyah. Kemudian terkait dengan sikap terhadap pemerintah muslim dia memiliki keyakinan Khawarij. Gaduh-gaduh bisa jadi seperti itu. Kalau seandainya tidak ditemukan zaman sekarang kelompok yang murni, Jahmiyah murni misalnya. Nah bisa jadi gaduh-gaduh seperti itu. Ketahuannya ketika adik ART-nya dari organisasi itu diperiksa. Bagaimana keyakinannya tentang masalah Allah misalnya. Atau kepada pidato-pidato resmi mereka. Sambutan-sambutan mereka atau kemudian sikap-sikap mereka dari tokoh-tokoh pendiri mereka, buku-buku tokoh pendiri mereka yang menjadi rujukan dari organisasi itu. Seperti itu caranya. Oh, ketemu. Lah ini halaman sekian sampai sekian bau Jahmiyah. Halaman sekian sampai sekian bau Asy'ariyah. Halaman sekian Qadariyah. Nah, makanya kan manfaat toh belajar Ulumatul I'tiqad, kemudian Wasithiyah, kemudian Tadmuriyah, bukan enggak ada manfaatnya. Seperti itu. Nah, falasifah ini dibagi menjadi dua, yaitu ahlul falasifah al-bahtah, yaitu filosof murni, dan yang kedua ahlul falasifah yang batiniyah. Nah, batiniyah ini terbagi dua lagi, yaitu sufiyah dan rafidah. Syiah Rafidah. Adapun kelompok yang kedua, kelompok besar yang kedua dari Mu'attilah adalah Ahlul Kalam. Kalau dikatakan Ahlul Kalam maksudnya adalah lima kelompok besar mereka, yaitu Jahmiyah, Mu'tazilah, Kulabiyah, Asyairah, dan Maturidiyah. Jahmiyah, Mu'tazilah, Kulabiyah, Asyairah, dan Maturidiyah. Masing-masing ada subhatnya yang bentuk apa perlu dibantah pada tingkatannya nantinya insyaallah. Ini sekedar sekilas saja bahwasanya ada kenyataannya, orang-orangnya ada, buku-bukunya juga ada. Ucapan-ucapan mereka ada. Baik. Nah, seluruh Ahlul Kalam ini subhatnya kepada Jahmiyah. Subhatnya kepada Jahmiyah. Ahlul Kalam yang lima tadi. Nah, karena itu ini menjadi materi terpokok dalam apa namanya tulisan Ustaz Firanda itu untuk dibantah. Karena kalau ini hancur, subhat-subhat cabangnya itu mudah dipredeli. Cuman untuk faham terhadap subhatnya saja butuh logika tersendiri, kesulitan tersendiri. Apalagi untuk faham bantahannya. Jangan-jangan sudah subhatnya susah payah difahami, begitu faham bantahannya gak faham-faham, terlanjur nyantol. Ini yang sulit, ini yang parah. Baik. Ahlu ta'til sebelum mentaktil, mereka mentamtil dahulu. Jadi ahlu ta'til sebelum mentamtil, mereka mentaktil dahulu. Ahlu ta'til sebelum mentaktil, afan, ahlu ta'til sebelum mentaktil, mereka mentamtil dahulu. Inilah yang saya katakan tadi, nanti insyaallah akan saya jelaskan. Jadi mengapa sampai ada ahlu ta'til, mengapa sampai ada aliran ta'til menolak, atau sampai ada yang mengatakan loh kalau saya yakini makna zahir dari makna zahir dari ayat itu, zahir dari makna ayat itu bahwasanya Allah memiliki sifat rahmah kasih sayang, berarti cengeng dong kayak manusia. Kalimat kayak manusia ini, inilah akar masalah pertamanya. Tamtsil awalan tsumma ta'til tsaniyah. Mereka yang pertama kali mendengar ayat tentang sifat Allah, bayangan mereka langsung diarahkan kepada manusia. Langsung pada makhluk, kan sama dengan kita. Dengan berkedok, setan datang berkedok tanzih, mensucikan Allah. Hey, kamu kan wajib. Mungkin kurang lebihnya setan mensyubhatinya seperti itu. Wahai Mu'attilah, datang kepada Mu'attilah, kamu kan wajib mensucikan Allah dari sifat aib. Kalau ada ayat tentang rahmah Allah, ayat tentang marah Allah, ayat tentang tangan Allah, ayat apa dalil tentang kaki Allah, dalil tentang wajah Allah nih, semakin gini dia semakin bingung. Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan. Wah, ketika membaca ayat tentang wajah, pegang wajahnya sama dengan saya. Allah memiliki tangan, loh sama. Allah memiliki kaki, loh sama. Kalau saya tetapkan ini, saya tidak mentanzih, saya tidak mensucikan Allah. Nah itu syubhatnya dia. Pertama kali dia itu tamtsil itu yang harus diperdeli dulu. Nah, saya sama dong saya Allah dengan saya dengan Allah dengan manusia. Ah, enggak berani saya, kafir ini. Nah, berkedok tanzih tadi, setan datang dengan membungkus tanzih, yaitu mensucikan Allah dengan cara memberi racun tamtsil, membawakan makna ayat kepada menyamakan dengan makhluk, baru kemudian mereka taktil, menolak. Oh, bukan maksudnya jangan sepicik itu, sesempit itu. Wah, jangan dipahami tekstual lah. Kalimat-kalimat retorika yang seperti ini yang laku di apa tokoh-tokoh Islam liberal dan yang lainnya. Jangan sesempit itu memahami nas, memahami dalil. Seperti itu, ikhwan. Kemudian ditaktil, oh maksud tangan bukan tangan. Sesungguhnya, tapi maksudnya adalah kekuasaan. Mana mungkin Allah memiliki tangan? Yang benar aja. Kalau Allah kamu tetapkan memiliki tangan, ada ayat yang lain memiliki wajah. Ini ada dalil yang lain memiliki kaki. Ini ada dalil yang lain memiliki jari. Kamu berani emang menetapkan Allah memiliki ini itu yang kayak yang persis seperti manusia? Nah, begitu akhirnya menolak. Nah, padahal kan sederhana sekali sebetulnya. Budak perempuan mukminah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tauhidul asma wa sifat paham. Karena belum ada kotoran yang seperti ini di zaman itu, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sederhana sekali memahaminya. Ada ayat pegang makna zahirnya. Kalau memang makna zahirnya menunjukkan Allah memiliki tangan, ya sudah kita tetapkan Allah memiliki tangan. Hanya saja tangannya sesuai dengan keagungan Allah. Beres sudah masalahnya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu tanzihun. Ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Sikap tengah-tengah yang benar seperti ini. Tanzihun bila ta'tilin. Ini untuk membantah ahlu ta'til. Dan isbatun bila tamthilin. Untuk membantah mumathilah yang sebentar lagi. Ahlu tamthil yang sebentar lagi akan saya jelaskan. Ahlussunnah wal Jamaah bukan tidak mensucikan Allah. Mensucikan Allah dari sifat aib, sifat dolim, sifat bodoh, sifat lupa, sifat mensucikan. Tapi tidak sampai pensuciannya itu ghulu, melampaui batasan, sampai menolak makna yang benar. Enggak sampai menolak makna yang benar. Mensucikan. Apa sulitnya mensucikan tanpa menolak? Cara sederhananya yang seperti tadi itu. Setiap ada ayat tentang sifat Allah, kita tetapkan sesuai dengan zahirnya. Tanpa menolak makna yang hak. Namun kita juga sucikan ketika memang Allah wajib disucikan dari sifat aib yang memang itu aib bagi Allah Ta'ala. Makanya patokannya jika Allah dalam masalah menetapkan nama dan sifat Allah adalah tauqifiyah. Kalau ada dalil menetapkan, kita ikut menetapkan. Kalau ada dalil menolak, kita menolak. Kalau enggak ada dalil yang menetapkan dan menolak sesuatu itu padahal itu tidak aib bagi Allah, ya kita tidak menetapkan dan tidak menolak. Enak seperti itu. Asal makna itu bukan aib bagi Allah. Nanti sampai pada kaidahnya. Bagaimana kaidah apa namanya tentang masalah itu insyaallah ta'ala. Nah, adapun perbedaan antara ahlu tahrif dan ahlu ta'til, kalau mau dicari perbedaannya, di antara ulama ada yang menjelaskan, kalau ahlu tahrif itu menolak makna nas yang benar, diiringi dengan menggantinya dengan makna yang batil. Jadi sibuk mikirkan tafsiran yang batil. Menolak makna nas yang benar, diiringi dengan menggantinya dengan makna yang batil. Adapun ahlu ta'til, menolak makna nas yang benar, tanpa diiringi dengan menggantinya dengan makna yang batil. Tanpa tahrif. Ini kalau mau dipaksakan dicari perbedaannya. Lebih kepada ketika dicari perbedaannya, ahlu ta'til lebih difahami pada ahlu ta'til yang tanpa tahrif maksudnya. Karena mau digandengkan kemudian dicari perbedaannya dengan tahrif. Maka ya maksudnya yang ta'til tanpa tahrif. Walaupun pada asalnya ketika mendefinisikan ta'til secara umum, ta'til mencakup yang tahrif dengan tanpa tahrif, tanpa membawakan makna yang batil dalam memahami sebuah nas untuk mengganti makna yang benar. Itulah tahrif, yaitu membawakan makna yang batil untuk mengganti makna yang benar. Adapun persamaannya, ahlu tahrif dan ahlu ta'til itu sama-sama akar syubhatnya, yaitu tamthil terlebih dahulu. Kemudian persamaan kedua, sama-sama menolak makna yang benar. dari nas tentang sifat Allah, kalau itu terkait dengan sifat Allah. Karena ada kesamaan seperti ini, maka pantas kalau kalimat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam matan yang kita pelajari ini mengelompokkan jadi satu antara tahrif dengan taktil secara berurutan. Min ghairi, kata saya dalam wasitiyah ini, min ghairi tahrifin wala taktilin. Rahasianya itu, kalau mau dicari rahasianya. Karena memang tahrif dan taktil ini ada sisi kesamaannya, ada sisi samanya. Walaupun jurus kembangannya beda, namun jurus pokoknya sama. Sama-sama kena subhat tamtsil dan sama-sama apa? Sama-sama menolak makna yang hak dari nas tentang sifat Allah. Kalau itu terkait dengan sifat. Maka apa? Maka dikelompokkan jadi satu. Dinamakan dengan nama mu'attilah. Jadi ahlu tahrif dengan ahlu ta'til ini menginduk pada satu dari dua induk besar dalam masalah penyimpangan memahami nama-nama dan sifat Allah, yaitu mu'attilah. Yang membawai ahlu ta'til dan ahlu tahrif. Semuanya menyusu pada induk besar yang sama, yaitu mu'attilah. Nanti ada induk besar yang kedua, yaitu mumatsilah. Inilah rata-rata dari penyimpangan dalam masalah nama-nama dan sifat Allah pada bermuara pada dua induk besar ini. Dan dua induk besar ini itu rinciannya yang menyusul kepada dua induk ini, kelompok sekte-sektenya ya tadi. Filosof, kemudian Sufiyah, Rafidhah, Hulabiyah, Asyairah, kemudian Mukayyif, Alutakyif, Alutamzir, menginduk pada muaranya pada dua induk besar, salah satu dari dua induk besar ini. Kebanyakan ataupun setidaknya dikatakan banyak dari penyimpangan masalah nama-nama dan sifat Allah kembalinya kepada dua ini. Maka pantas dua induk besar ini dihancurkan setelah ini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam dalil yang pertama kali beliau bawakan dalam wasitiyah ini. Ini rahasianya, mengapa beliau membawakan dalil yang pertama kali beliau bawakan dalam wasitiyah ini. Adalah ayat yaitu laisa kamitsli syai'. Beliau mengatakan bal yu'minuna bi annallaha subhanahu, setelah ini ya, setelah bila min ghairi tahrifin wala ta'dilin wa min ghairi takyifin wala tamtsilin, langsung bal yu'minuna bi annallaha subhanahu laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Ini kan lafadz ayat ini, cuman enggak tahu mengapa tidak diberi tanda kurung kalau di tempat saya, enggak tahu di kalian diberi tanda kurung ayat. Ayat pertama kali dalam wasitiyah. Mengapa? Karena inilah yang menghancurkan dua induk besar yang di bawahnya itu ada sekian sekte. Induk mu'attilah dan induk mumatsilah hancur dengan dua ini. Sampai saking gregetannya salah satu di antara kelompok bid'ah itu, tercatat dalam penjelasan ulama, dia mengatakan kurang lebihnya, sebatas yang saya ingat, nanti akan saya ulangi lagi pada waktunya menjelaskan ini insyaallah. Saya sangat menginginkan menulis ayat itu dengan redaksi lain, kalau bahasa bebasnya begitu. Tidak laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir, tapi saya tulis laisa kamitsli syai' wa huwal azizul hakim. Kemudian saya tulis di kiswah Ka'bah, di selimutnya Ka'bah, biar kelihatan besar. Mengapa? Karena memang ini kuat sekali membantah mereka. Mereka kesulitan membantah ayat ini. Kalau orang paham kaidah ilmiah yang ada dalam ayat ini, saking sulitnya berharap ayat ini enggak begitu redaksi apa? Ayat ini enggak begitu anunya, lafadznya. Karena kalau begitu sih ya sulit. Mengapa bisa sampai kesulitan, nanti tunggu edisi selanjutnya pada waktu dan tempat yang sama insyaallah taala. Ya. Baik. Kemudian PR yang ini, pertanyaan yang saya maksud, cari hubungan antara ahlu tahrif dengan ahlu ta'til. Dan bentukkan dalam bentuk lingkaran himpunan. Apakah bersinggungan? Apakah di dalam? Atau kemudian apakah berpisah dua lingkaran ta'til dan tahrif itu? Lengkap dengan alasan ilmiahnya. Jadi satu, bahasakan dengan bahasa lingkaran, karena saya berbicara di depan mahasiswa, maka saya sesuaikan dengan iklimnya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, bahasakan dengan bahasa statement, pernyataan. Membahasakan bahasa lingkaran tadi. Kalau bersinggungan, maka maknanya misalnya setiap taktil adalah tahrif, atau mungkin setiap tahrif adalah taktil, atau tidak setiap tahrif adalah taktil, atau tidak setiap taktil. Pokoknya di bolak-balik coba. Lengkap dengan alasannya. Mengapa seandainya tidak setiap taktil kemudian tahrif, mengapa? Alasannya demikian dan seterusnya. Insyaallah antum bisa mudah menjawabnya, karena sudah saya rinci penjelasannya, baik itu berupa pembagian, definisi. Gunakan ilmu-ilmu tadi untuk bisa memagari sesuatu yang istilah tadi. Baik, kita pindah kepada takyif. Takyif secara bahasa, jadi sengaja, ini memang ya, matan ini, wasitiyah itu sulitnya salah satunya di awal sampai pada matan ini. Karena disinilah penumpukan istilah dan penumpukan kaidah. Tetapi nanti begitu sampai pada penerapan, yaitu kelompok dalil-dalil dari ayat Al-Quran, maka ketika dijelaskan oleh ulama demikian, tidak kebingungan. Karena ya pantas taktil seperti itu syubhatnya. Pantas apa, dalam menafsirkan ayat ini ulama menjelaskan begini tentang ahlu taktil, bahwasanya ini bantahan bagi ahlu taktil, karena memang ahlu taktil seperti itu akar masalahnya, seperti itu. Karena ingat, nanti kalau kita sudah sampai pada kelompok ayat Al-Quran, di sana ada sekitar 60 lebih sifat Allah Ta'ala dan 20 nama Allah Ta'ala yang masuk dalam bab, yaitu masuk dalam bab tentang kumpulan dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Semuanya itu total 60 sifat Allah Ta'ala dan 20 namanya. Kurang lebihnya seperti itu jumlahnya. Adapun kalau pada kumpulan ayat-ayat Al-Quran, jadi ada bab kumpulan ayat-ayat Al-Quran, ada bab kumpulan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah. Dalam kumpulan ayat-ayat Al-Quran ada sekitar 130 ayat Al-Quran yang mengandung penetapan sekitar 50 lebih sifat Allah Ta'ala dan 20 nama Allah Ta'ala. Jadi Masya Allah, antum, semoga kita semuanya dengan pelajari wasitiyah ini semakin tentram hati kita, semakin tenang hati kita, karena mengingat Allah. Dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kemudian semakin dekat dengan Allah dan semakin cinta kepada Allah, karena semakin kita mengetahui tafsir ayat per ayat yang ratusan tadi, semakin kita menguat keyakinan kita terhadap Rabb kita, keimanan kita kepadanya, dan seterusnya, semakin cinta, semakin takut terhadap siksanya, semakin harap. Karena setiap nama dan sifat Allah itu mengandung tuntutan peribadatan, baik ibadah hati maupun ibadah anggota tubuh zahir. Jadi tidak sekedar untuk memperluas wawasan saja, tidak, pengaruh ibadah ada, maka nampak besar. Takyif secara bahasa diambil dari al-kaif. Dan al-kaif itu adalah secara bahasa ya, hakikat atau bentuk sesuatu. Bagaimananya sesuatu. Sehingga Ibnu Qudamah rahimallahu taala ketika menjelaskan tentang makna kaifiyah, beliau mengatakan ma yasluhu jawaban lisuali bi kaif. Kaifiyah itu adalah sesuatu yang cocok untuk jawaban pertanyaan kaifa, bagaimana? Nah itu. Jawaban dari pertanyaan bagaimanakah, itulah namanya kaifiyah. Kalau ada ayat tentang tangan Allah, bagaimanakah tangan Allah? Nah itu namanya mentakif. Menentukan bagaimananya tangan Allah itu mentakif. Secara bahasa sudah seperti itu. Secara istilah takif adalah dzikrus sifat wa syakliha au hayatiha, yaitu menyebutkan bagaimananya sifat Allah, bentuknya ataupun tata caranya. Kalau istiwa, bagaimanakah istiwa Allah? Tata caranya bagaimanakah? Apakah seperti duduknya raja manusia di atas singgasana? Nah, ketika menyebutkan itu, itulah namanya mentakif. Menyebutkan bagaimanakah? Menyebutkan jawaban pertanyaan bagaimana? Itu namanya mentakif. Maka dicontohkan di sini seperti menyebutkan tul, panjang dari misalnya tangan Allah. Sehingga kalau ada orang mengatakan bagaimanakah tangan Allah, kemudian menjawab tangan Allah panjangnya sama dengan lebarnya misalnya, ini namanya mentakif. Apakah ada Ustaz orang seperti itu? Ada. Makanya ulama itu kalau mengelompokkan itu berdasarkan kenyataan, banyak yang seperti itu, atau yang jelas ada faedahnya, secara umum dikatakan demikian. Seperti ucapan Hisyamiyah, kelompok yang dinamakan dengan Hisyamiyah, ini mengatakan tentang Allah panjangnya itu sama dengan lebarnya. Saya enggak tahu kapan dia ketemu Allah dalam mimpi. Karena hakikatnya dia selama di dunia tidak bisa berjumpa dengan Allah, apalagi sangat dikhawatirkan ketika dia alirannya seperti ini, sementara nantinya jika memang dia masih hidup kemudian mati tidak bertaubat. Atau seperti menyebutkan panjang Allah atau panjang atau tinggi Allah seperti sekian meter, sekianan dan seterusnya seperti itu. Baik. Itu contoh-contoh dari takyif. Itulah takyif yang dinamakan dengan jenis mutlak. Karena takyif terbagi menjadi dua. Apa pentingnya membagi-bagi taktil menjadi sekian? Untuk bisa menjawab korelasi tadi antara tahrif dengan taktil yang masih menyusu dalam satu induk yang sama, induk mu'attilah. Ini pun juga begitu, takyif dan tamtsil itu menyusu pada induk yang sama, mu'attilah. Kemudian Anda ingin mencari perbedaannya, maka perlu definisi dan pembagian-pembagian seperti ini. Nah, takyif terbagi menjadi dua, yang mutlak. Mutlak itu tanpa menyebutkan pembanding. Asyabihnya itu tidak disebutkan. Sesuatu yang dikatakan sama dengan Allah itu tidak disebutkan. Panjang tangan Allah seperti lebarnya, kan enggak menyebutkan pembanding dari makhluk. Beda dengan tangan Allah seperti tangan makhluk, enggak ada pembanding makhluknya. Atau kemudian panjang tangan Allah sekian meter, itu kan enggak menyebutkan pembandingnya dari makhluk. Yang muqayyad, yang kedua adalah muqayyad. Kalau disebutkan pembandingnya, seperti ucapan mumatsil, yaitu ahlu tamtsil yang akan dijelaskan nanti. Ini kan kita baru menjelaskan ahlu takyif. Jadi takyif yang jenis mentakyid, takyid itu yang muqayyad, perbuatannya mentakyid, menyebutkan pembanding, itu sama dengan ucapan dari ahlu tamthil. Hakikatnya adalah ahlu tamthil. Oleh karena itu contoh ini sekaligus contohnya ucapan ahlu tamthil. Mengapa? Karena ada unsur menyamakan. Yaitu contohnya ketika mengatakan bahwasanya mata Allah seperti mata manusia, pendengaran Allah seperti pendengaran kita. Itu semuanya apa? Ucapan ahlu tamthil sekaligus ucapan ahlu takyif yang jenis muqayyad tadi, mentakyid tadi, menyebutkan pembanding. Nah, perlu difahami perkataan penulis min ghairi takyifin dalam wasithiyah ini, tanpa mentakyif, itu bukanlah maksudnya bahwasanya min ghairi kayfin. Bedakan antara min ghairi takyifin dengan min ghairi kayfin. Oleh karena itu ucapan yang masyhur dari Imam Malik kan wal kayfu majhulun atau ghairu ma'lumun. Lihat. Ini kalimat yang dakik. Dakik itu teliti sekali membuat statement. Ilmiah sekali. Begitu juga ilmiah sekali Syekhul Islam mengatakan min ghairi takyifin, bukan min ghairi kayfin. Karena ada perbedaan jauh antara dua kalimat ini. Kalau wal kayfu majhulun, itu ada tapi tidak diketahui oleh kita. Tapi kalau wal kayfu ma'dumun, tidak ada baru menafikan. Yang benar itu bukan tidak ada tapi tidak diketahui oleh kita. Kaif, bagaimananya sifat Allah itu kita enggak tahu. Tapi Allah jelas tahu wong sifatnya sendiri dan tidak diberitahukan kepada kita. Dan sudah cukup kita masuk surga tanpa mengetahui kaifiyah dari sifat Allah. Ngapain kita capek-capek memaksakan diri menjadi ahlu takyif? Tanpa itu kita bisa berjumpa dengan Allah, melihat wajah Allah. Oleh karena itu min ghairi takyif maknanya tidak menyebutkan bagaimananya sifat Allah atau tidak menanyakan bagaimana sifat Allah sehingga nanti disebutkan bagaimananya sifat Allah. Itu makna min ghairi takyif. Adapun kalau min ghairi kayf berarti meniadakan bagaimananya sifat Allah. Ini enggak benar karena setiap sifat itu punya bagaimana. Kalau bisa diungkapkan dengan bahasa seperti itu artinya setiap sifat itu ada kaifiahnya, ada bagaimananya, cuman tahu apa enggak tahu kita. Sampai sifat Allah pun ada kaifiahnya, cuman tidak Allah beritahukan kepada kita. Allah yang menciptakan otak kita, Allah menciptakan hati kita, Allah pula yang maha mengetahui dengan apa otak dan hati kita tidak sanggup memahami. Saya ulangi, dengan apa hati kita tidak sanggup memahami sesuatu. Sesuatu apa yang tidak sanggup difahami oleh hati kita, maksud saya seperti itu. Berarti kesimpulannya dari min ghairi takyif, Syekhul Islam tidak meniadakan kaifiyah, tapi meniadakan penyebutan kaifiyah atau mempertanyakan kaifiyah. Oleh karena itu kan wasu'alu anhu bid'atun, kata Imam Malik, kurang lebihnya begitu. Dan bertanya tentang kaifiyah bid'ah, bertanyanya yang bid'ah, bukan meniadakan kaifiyahnya. Oleh karena itu di sini imam ulama mengambil dari perkataan Imam Malik sebagai sebuah kaidah dalam sifat-sifat Allah, bahwasanya al-istiwa ma'lum, maka kalau tangan juga begitu. Al-yadu ma'lumatun, seperti itu. Mata juga begitu. Al-ainu ma'lumatun, seperti itu. Al-istiwa ma'lum, istiwa itu ma'lum, diketahui makna bahasanya. Ingat, ma'lum di sini diketahui maknanya. Karena kalau tidak kita tetapkan ini jadi mufawidoh tadi, mengatakan wallahu alam, enggak tahu maknanya. Ini kaidah ini, ucapan Imam Malik ini, membantah mufawidoh juga. Wal kaifu majhulun, adapun bagaimananya, kaifianya, tidak kita ketahui, ini membantah ahlu takyif. Wal imanu bihi wajibun, mengimaninya wajib, seperti ahlu sunnal jamaah telah menerapkan hal ini, yaitu mengimaninya. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang kaifiyah itu bid'ah. Maka setiap ada masa ayat tentang tangan Allah, mata Allah, wajah Allah, kita katakan seperti itu, terapkan kaidah Imam Malik ini. Ya. Sudah ya? Ya. Sampai di situ insyaallah saya himbau apa untuk bisa tepat waktu lagi agar tidak apa? Tidak tertunda target dari apa materi, karena sebagaimana sudah diketahui untuk mengkhatamkan sebuah kitab itu satu hal yang sudah langka pada zaman ini, sulit didapatkan majelis yang bisa sampai khatam. Tidak banyak orang-orang yang Allah pilih untuk bisa istiqomah, bisa sampai khatam. Oleh karena itu, barangkali setelah ini Anda kemudian sibuk dengan pekerjaan Anda, Anda tidak bisa lagi duduk seperti ini. Mumpung Anda masih mahasiswa, belum laku tanda tangannya misalnya. Suatu saat Anda jadi pejabat, laku tanda tangannya, enggak sempat duduk di hadapan saya. Nah, ini waktu emas sekarang ini, waktu emas. Wallahu ta'ala alam sahab, sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.